طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Insyaallah ini merupakan majelis perdana dalam pembahasan kitab Syarah Al-Kafrawi terhadap matan Al-Ajurramiyah karya Imam Ibn Al-Ajurram rahimahullahu taala. Di mana sebelum kita mulai masuk ke matan, demikian pula syarah, sebagaimana biasa kita sedikit berkenalan dengan penulis, imma sahibul matan, demikian pula sahibul syarah. Dan sahibul matan tentunya sudah berlalu ya, kita bacakan atau kita sudah sebutkan di awal ketika kita membacakan atau mensyarah al-muqaddimah al-ajurramiyah. Ya, adapun sahibul matan, nama beliau rahimahullahu taala adalah Muhammad ibn Muhammad bin Daud As-Sunhaji rahimahullahu taala. Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sunhaji rahimahullahu taala, kunyah beliau Abu Abdullah. Kunyah beliau Abu Abdullah. Ya, laqab beliau dengan panggilan Ibnu Ajurram. Ya. Dan sebagaimana sudah disebutkan bahwa di sini ada beberapa bacaan ya, ada yang membaca Ibnu Ajurrum hamzahnya di fathah, kemudian di doma jimnya, demikian pula ro'nya di doma seraya di tasdid Ajurrum. Iya, ada yang membaca Ibnu Ajurrum 6 di sukun jimnya, di fathah hamzahnya di doma jimnya Ajrum. Nah, dan ada yang membaca sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ini yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya, dengan bacaan Ajurrom, Ibnu Ajurrom, di mad di fathah hamzanya seraya di mad, kemudian huruf ro-nya di fathah ya dengan huruf alif menggantikan waw, Ajurrom. Ya. Asal kata ini atau nama ini berasal dari bahasa Barbar yang bermakna al-faqir, as-sufi, al-wara'. 6. Dan ini kata Syekh Shalih hafizahullahu taala masih digunakan sampai sekarang di di mana di dalam lugatul Barbar, tapi dengan huruf kaf dikatakan akurrom. Dikatakan akurrom. Iya. Beliau rahimahullahu taala lahir di kota Fas, salah satu kota di Maghrib, Maroko, pada tahun 672 Hijriah. 672 Hijriah. Disebutkan oleh Ibnul Hajj rahimahullah bahwa beliau wafat atau beliau lahir pada tahun wafatnya Ibnu Malik. Pada tahun wafatnya Ibnu Malik. Jadi beliau tidak bertemu dengan Ibnu Malik, ya, penulis Alfiyah ma'ruf. 6. Adapun tentang guru dan murid beliau, disebutkan di antara guru beliau yang paling terkenal dan tentunya ma'ruf bahwa beliau rahimahullahu taala sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu memiliki beberapa orang guru, bahkan banyak guru, namun di antara guru beliau ya yang disebutkan adalah Al-Allamah Abu Hayyan. Kemudian murid-murid beliau rahimahullahu taala, di sini sebutkan yang disebutkan oleh muhakkik kitab ya. Murid beliau disebutkan di sini ada beberapa orang. Pertama adalah putra beliau sendiri Abdullah bin Muhammad. Kemudian Muhammad ibn Ali Al-Ghassani, kemudian Muhammad bin Ibrahim Al-Hadrami, dan Muhammad bin Abdurrahman At-Tamimi. Al-Karsuti. Ya. 6. Kemudian beliau rahimahullahu taala juga memiliki beberapa karya tulis selain dari Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah ini. Beliau juga apa namanya punya karya tulis dalam qiraah Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Ma'ani. Ya. Ini merupakan syarah dari Syatibiyah dalam qiraah. 6. Juga disebutkan karya tulis beliau yang lain Al-Bari fi Qiraati Nafi. Ini berupa nadhom. Ini menunjukkan bahwa beliau juga punya apa namanya keahlian dalam ilmu qiraah rahimahullahu taala. Kemudian yang penting juga diketahui dan ini sudah berlalu ketika kita membahas Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah bahwa beliau rahimahullahu taala dalam mazhab fikih mazhab nahwu beliau adalah seorang kufiyul mazhab. Beliau kufiyul mazhab. 6. Dan sudah berlalu ya beberapa tempat kita sudah sebutkan bukti yang menunjukkan bahwa beliau seorang kufiyul mazhab. Di antaranya adalah beliau mentakbir dengan kata al-khufdu. Ya, al-khufdu. 6. Dan ini merupakan takbir al-kufiyun, takbirnya kufiyin berbeda dengan mazhab basriyin yang mentakbir dengan kata al-jer. Kemudian juga ini sudah kita sebutkan juga di dars di apa syarat terhadap Muqaddimah Jaromiyah, beliau mentakbir mengatakan bahwa fil amr itu majzumun abada. Ini mazhabnya kufiin, sementara mazhabnya Basriin memandang bahwa fil amr itu mabni. Ya, mabni. Nah, kemudian disebutkan tiga apa namanya contoh yang lain disebutkan di situ. Beliau mengkategorikan kaifama termasuk dalam jawazim. Ya, sementara Al-Basriun mengingkari kaifama sebagai jawazim. Kemudian memasukkan hatta, au, alfa, dan waw sebagai nawasibul mudore, mubasyaratan. Ya, yakni langsung menasab dengan sendirinya. Sementara mazhab Basriin memandang bahwa yang menasab sebenarnya adalah an masdariyah. Ya, an muqaddarah. An muqaddarah. Ini juga sudah kita sebutkan. Taib, ini beberapa bukti yang menunjukkan bahwa beliau dalam nahwu adalah kufiul madhab. Kemudian Ibnu Al-Jurram rahimahullahu taala wafat pada tahun atau pada hari Senin setelah zuhur 6 pada tanggal 20. Ya, pada tanggal 20 Safar tahun 723. Afwan sebentar. Taib. Jadi beliau rahimahullahu taala wafat pada bulan Safar pada hari Senin pada tahun 723. 723 ketika masih tersisa 10 hari ya dari bulan Safar, berarti 10 hari terakhir bulan Safar, wafat pada usia 51 tahun rahimahullahu taala, dan beliau dikuburkan di kampung kelahiran beliau di Fas, di kota Fas di Maghrib Maroko. Nah, kemudian berikutnya berkenaan dengan Asy-Syarih Al-Kafrawi rahimahullahu taala, dan ini mengetahui biografi dari penulis kitab yang kita pelajari, ini termasuk dari hak mereka kepada kita. Nah, maka bukan termasuk apa namanya adab seorang thalibul ilm ketika dia mengambil ilmu dari sebuah buku dari penulis kemudian dia tidak mengenal apa-apa tentang penulis tersebut. Nah, di antara barakah ilmu adalah menisbatkan ilmu kepada yang mengucapkannya. Ya, menisbatkan ilmu, nisbatul kalam ila qailihi. Di antara bentuk penisbatan adalah kita mengetahui, ya, kita mengetahui tentang siapa, setidak-tidaknya kita mengetahui tentang namanya dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Ya. Adapun Al-Kafrawi rahimahullahu taala, nama beliau adalah Hasan bin Ali Al-Kafrawi Al-Misri. Hasan bin Ali Al-Kafrawi. Beliau rahimahullahu taala lahir ya di kota Kafri Sheikh Hijazi. Kafri Sheikh Hijazi. Ini nama kelihatannya ini gabungan ya. Namanya apa? Terkib Masjid. Ya. Jadi satu kota namanya Kafri Sheikh Hijazi. Wallahu alam. Dan kelihatannya kepada kafir inilah dinisbatkan ya apa nisbat beliau Kafrawi dari kata Kafri Kafru Sheikh Hijazi. 6. Di sebelah ya di Mesir ya, di Mesir. 6. Beliau rahimahullahu taala menuntut ilmu dan menghafal Quran di kota kelahiran beliau sampai kemudian beliau pindah ke setelah memiliki dasar-dasar menghafal Quran dan menghafal beberapa mutun ya, kemudian beliau melakukan rihlah ya, walaupun tidak keluar dari Mesir tapi sudah keluar dari kampung halaman beliau, beliau berpindah ke Kahirah ya, ke Kahirah. 6. Di sana beliau mengambil ilmu dari para ulama di Kahirah ketika itu. Beliau berguru kepada Syekh Ahmad As-Suja'i, kemudian Syekh Umar At-Tahlawi, Muhammad Al-Hafni, dan Ali As-Sa'idi rahimahumullahu taala, sampai beliau apa namanya menjadi seorang alim ya, sampai beliau menjadi seorang alim. 6. Sebentar. Nah. Kemudian setelah Mubarriz, yakni beliau kemudian menjadi seorang alim dan apa namanya terkenal di masanya dan mengajarkan nahwu, sebutkan di antara fase yang penting dalam kehidupan beliau adalah berhubungan atau memiliki kedekatan dengan gubernur ketika itu Muhammad Bik Abi Dahab. Nah, Muhammad Bik Abu Abi Dahab. Abu Dahab. Nah. Yang ke Ketika itu beliau masih berkuasa atau masih menjadi gubernur di daerahnya. Nah, ketika karena memiliki kedekatan dengan gubernur, ya beliau rahimahullahu taala kemudian ditunjuk sebagai apa namanya imam dan pengajar di Masjid Jami ketika itu yang dibangun di samping Al Azhar. Nah, dan beliau ditunjuk sebagai salah seorang qadhi mazhab Syafi'iyah di situ. Nah, kemudian yang juga berhubungan dengan beliau rahimahullahu taala, beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 1202 Hijriah di Qahirah. Nah, beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 1202 Hijriah pada bulan Sya'ban, tanggal 20 Sya'ban pada tahun 1202 Hijriah. Nah, dan apa di Qahirah ya. Nah, ini sedikit berkenaan dengan biografi Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Nah, sebentar. Baik, Afwan, kita break dulu sampai sini. Saya ada kegiatan yang 10 menit dulu. Insyaallah taala nanti 8.45 kita lanjut ke majelis berikutnya. Nah, 8.45 insyaallah kita lanjut ke majelis berikutnya. Ima kita lanjutkan ini atau kita pindah ke Al-Waraqat. Insyaallah taala. Nattabi' bihadzal qadar, wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.